Wadhalik, yang demikian itu adalah lamma su'ila an Yahya al-Hajuri, tak kala atau ketika beliau ditanya tentang Syekh Yahya al-Hajuri, wa ma yasduru minhu, dan apa-apa yang muncul daripadanya, pada Syekh al-Hajuri tersebut. Qala, beliau mengatakan, huwa di sini adalah Yahya al-Hajuri, asyaddu min falihil harbi, dia lebih parah daripada Falih al-Harbi, lebih parah ya daripada Falih al-Harbi. Falih al-Harbi juga sebab salah seorang tokoh Haddadiyin yang ada di kota Madinah pada hari ini. Wa marratan, lain kali, satu kali beliau mengatakan, huwa mithla Falih, huwa mithlu Falih al-Harbi. Satu kali beliau mengatakan, dia seperti Falih al-Harbi. Tsumma qala Syekh, kemudian Syekh Muhammad melanjutkan perkataannya. Ya. Subhanallah taala. Yut'anu fi Syekh Rabi' amamahu wal masayikh as-salafiyyin bil qasa'id allati yaf'aluha at-talabatu hadahum Allah wa yusni 'alaihim. Dicela Syekh Rabi di depan dia dan para masyayikh salafiyin yang lainnya. Syekh Rabi dicela dan para masyayikh salafiyin yang lainnya di depan dia, ai di depan Syekh Yahya al-Hajuri, dengan syair-syair ya yang dibacakan oleh para penuntut ilmu di sisinya, para muridnya. Semoga Allah menunjuk ke mereka. Wa yusni alaihim, sangat disayangkan Yahya al-Hajuri memuji mereka-mereka yang membacakan syair celaan kepada imam tadi. Subhanallah. Syair isinya celaan kepada Syekh Rabi dan kepada masyayikh salafiyin yang lain. Datang Syekh al-Hajuri, dipuji oleh dia orang mencela. Ini apa namanya? Maksudnya, khasatan muakharan kasidatan fidhami Syekh Rabi. Secara khusus adalah yang terakhir kasidah di dalam dham, celaan terhadap Syekh Rabi. Ya. Wa annahu yadhhabuna ilaihi. Ya. Yuftanuna wa yarji'una maftunin wa yaqulu Yahya al-Hajuri jazakallah khaira inda sama'ihi liqasidati. Ya, wa annahu yadhhabuna ilaih, dan bahwasanya mereka pergi kepadanya. Yuftanuna wa yarji'una, ya, mereka yuftanun, terfitnah dan kembali dalam keadaan maftunin. Wayaqulu Yahya, ya, yang enggak boleh dia kan, sebab ada orang pergi kepada Syekh Rabi kemudian kena fitnah dan kembali setelah itu terfitnah, dan Yahya mengatakan apa? Dipuji, diucapkan oleh dia, jazakallahu khaira. Semoga Allah membalas kebajikan kepada engkau ketika mendengarkan ya kasidah tersebut. Sudah surah. Kasidah celaan kepada para ulama dipuji oleh dia. Wa qala Syekh Muhammad bin Hadi al-Madkhali rahimahullahu taala kadzalik, nahnu sakatna min thalath sinin ma natakallam. Kata Syekh, kami mendiamkan diri 3 tahun. Tidak berbicara kami. Tidak berbicara sebab seperti yang saya jelaskan pada antum siang tadi di rumah Mas Ponco itu. Syekh Muhammad subhanahu wa ta'ala bin Hadi, 3 tahun yang lalu ketika Ustaz umroh, beliau mewasiatkan kepada Ustaz, waktu itu wasiat ada di laptop Ustaz. Yang ada pada masa itu saksi Adil Mansur, Syekh Adil Mansur. Kemudian Ustaz Abdul Salam yang ada di Ambon. Kemudian Ustaz Wildan. Kemudian Abu Razik. Kemudian ada namanya Zahrani. Zahrani satu orang. Saya mengatakan depan saya, terang-terang beliau katakan. Tentang Yaman. Ya Abul Mundir kata dia, tentang Yaman. Ana lebih tahu daripada Syekh Ubaid. Lebih tahu ana. Kalau ana ingin bicara tentang Yaman dari dulu ana ingin bicara kata dia. Tetapi enggak. Ada orang tua kita, itu juga Mas Rubi tadi. Ada orang tua kita dari hotel itu juga ke Mas Rubi, ada orang tua kita. Ada Syekh kita, ada wali kita Syekh Rubi. Biar mereka yang bicara. Biar dia yang menyelesaikan. Karena ada bukan beliau tidak mampu, seberapa mampu. Tapi so, diajar kita beradab bahwasanya kita ini yang lebih muda, diam dulu. Dan saya setiap pergi umroh, seberapa Allah tanya kepada Sarobi tentang Yaman, Damat dan sebagainya. Saya mengatakan, uskut, ya belum mundir, uskut, uskut, diam. Nasihat diam terus. Diam, ente, jangan bicara. Masalah. Untuk lihat, setiap itu umroh. Itu bukan sekali, 4 kali, ya, melihat. Ya, tetapi karena sekarang subhanallah sudah kelewatan batas sebenarnya. Ya mana orang bisa sabar sebab? Nah, sabar ada batasnya. Ulama sunnah, imam sunnah, ruus, rais min ruus dakwah salafiyah pada hari ini dicela dengan kasidah celaan makian di hadapan dia, kemudian dia puji orang mencela tersebut, lantas kita diam gitu. Itu sahabat rahmatullah mentabak cocok kepada orang ini. Perkataan Imam Qayyim mengatakan as-sakitu 'alal batin batil syaitanun akhras. Ya, orang yang diam terhadap kebatilan syaitan akhras. Diam terhadap kebatilan syaitan akhras. Batil apa diam aja enggak. Nah, bicara permasalahan menyindarannya. Kemudian kata Syekh, ya, ثم قال شيخ محمد بن هدي رحمه الله تعالى نعم kata beliau betul هذا الرجل اي يحيى الحجوري رجل سفيه kata beliau dia adalah رجل سفيه laki-laki yang dungu sebab رجل سيء laki-laki yang jelek ya لا يقرا عنده jangan dibaca di sini yang belajar di sini Islam. Jangan belajar di sisinya. Ya. Wala yujalas. Tidak boleh kita duduk di majlisnya. Wala tazhabu ila Dammaj. Jangan kalian pergi ke Dammaj. Fadzahabu hunaka yu'allimukum sabu wasyata. Berangkatnya kalian ke sana itu akan diajarkan kepada kalian ilmu celaan, makian, cacian, celaan, makian, cacian. Wasadaqa waliduna syekhuna Ubaid al-Jabiri mengatakan sebab belajar kalian adab 10 tahun, belajar adab 10 tahun dari para ulama. Pergi kalian ke Damat, ke Yahya al-Hajuri kata dia. Itu dalam rangka subhanallah sebulan atau 10 hari ya bisa dah kalian hilang. Ini berarti sok. Ana aja ajar ilmu. Celaan ini. Lihat majlis mereka kan ini. Lihat tulisan mereka di internet. Celaan makian. Dul akmal kadzab kadzab kadzab wallahi subhanallah kapan saya punya masalah khusumah pribadi dengan togut Bengkulu itu enggak ada sebab saya ketemu dengan sekali mungkin sudah berangkat ke Yaman sampai hari ini juga saya lupa wajahnya dan termasuk yang mempelancar perjalanannya ke Yaman itu Soildan Soildan berikan tiket waktu itu di Batam tuh kan ke Singapura. Oleh karena itu kita cerita dengan Syekh Abdul Bukhari waktu itu. Syekh Bukhari ketawa dia. Ya, Bapak Widan, anda Masya Allah, indaka saham Syekh. Anda punya saham untuk melancarkan dia. Nah, Syekh. Anda punya saham, kata dia. Dia gitu lah, Syekh. Kita cerita tentang Tauhud itu, Syekh. Maklumat begitu, Syekh. Saya lupa wajahnya, saya sekarang ingat. Gitu. Di tahun 2000-an, Syekh. Dia datang ke Pekan Baru. Gitu. Rasa tahu, Syekh. Tidak pernah sewala malnya, harta bendanya, wala pribadinya, wala apanya, wala kehormatnya. Tidak pernah, tidak ada apa-apa. Tetapi ketika dia berbicara tentang masyaikh saya dan celang kepada masyaikh saya dan kepada kita sebagainya pada dakwah salafiyah, tidak jadi sebab. Tidak bisa kita diam. Dengan pendapat dan pandangnya yang gharaib, yang aneh-aneh. Subhanallah. TN ada sama dengan biarawati. TN, belajar TN. Oh, TN. Tadi Bu Nisa, kalau anak-anak kita perempuan kita mondok kan di satu pondok, mondok dia. Tidak boleh, itu sama biarawati. Allah sabar. Kita tanya dengan dia, siapa fatwa ulama yang menduli ente dalam perkara niat uhud? Siapa? Tanya dengan dia gitu. Siapa ulama menului dia? Baik mutaakhirin, mutaqaddimin. Mana? SPP, yayasan. Seluruhnya. Nah, sebab minta-minta. Tidak bisa dibedakan apa itu ta'awun alal birri wa taqwa yang Allah menyuruh kepada kita, wa ta'awun alal birri wa taqwa wa la ta'awun alal itsmi wal udwan. Tidak bisa dibedakan. Pokoknya kalau orang sudah punya yayasan dakwah, sudah dianggap oleh dia orang itu berangkat ke kantor. Jadi kita subhanallah pekan baru punya yayasan taklim sunnah. Jadi saat malu setiap hari ke kantor gubernur, bupati, masya Allah begini. Tidak sebab. Allah sekalipun belum pernah salah kumpulkan. Sekalipun belum pernah salah kumpulkan. Saya akui saya pernah ke Syurubi, betul. Ke Syurubi pernah. Tapi saya ke Syurubi dan Syurubi subhanallah punya rekomendasi saya kepada mereka. Syurubi ngasih rekomendasi kepada saya, semua makna ngasih rekomendasi kepada saya, saya abad ngasih rekomendasi kepada saya, nasir pakih hikmah ngasih rekomendasi kepada saya, alitwe jadi ngasih rekomendasi kepada saya. Saya bimbang saya kepada siapa saya. Kemudian dialihkan kita kepada orang muslim dan orang Saudi. Kandar. Kalau saya tidak salah pada masa itu, sudah tegur saya bimbang. Ya kan? Kalau mungkin nanti dia lakukan ini, kan begitu? Tidak ada. Nah, sekarang dianggap oleh dia, kita buat proposal, berangkat ke kantor ini, kantor ini, kantor ini. Sebab kapan? Nah, suara makmur ya. Celaan seluruhnya. STP bid'ah, bayar STP hizbi, sekolah klasikal hizbi, dia pengen kayak dia seluruhnya. Ya, anak belajar kayak layang semua. Ya, yang mau datang silakan datang belajar silakan belajar. Enggak, subhanallah. Jami'ah Islamiyah itu subhanallah yang mendirikannya imam itu. Ya, imam yang mendirikannya mufti Saudi itu kalian subhanallah Syekh Muhammad Ibrahim dia pimpin dapat dulu. Sebelum Sulimbas, setelah beliau pindah ke Riyadh, menggantikan Sulimbas sebagai wakilnya. Setelah Sulimbas sebagai pimpinannya. Imam yang mendirikan sebab bukan orang-orang awam mendirikan itu Madinah Jamiah itu orang imam sebab Aimmatus Salah. Syekh Albani pada mengajar itu bahkan Syekh Mukbil S2-nya magisternya Madinah. Tanya pada dia, Syekh Mukbil itu magisternya Madinah itu. Sebab, lihat. Hizbi. Kalau hizbi subhanallah di mana-mana. Di zamannya enggak ada hizbi gitu. Kalau hizbi lagi hadadiyin sekarang subhanallah. Kalau hizbi lagi hadadiyin takfiriyin yang ada. Syarobi subhanallah, Syarobi di zaman Syekh Mukbil sudah mewanti-wanti kepada Syekh Mukbil dan mengingatkan kalau baca di internet ada terjemahan Ustaz Asari. Apa kata Syurubi kepada Syekh Mukbil? Ya Mukbil, hati-hati kepada mandusin. Kepada dasis, intel-intel. Yang menyusup kepada dakwah salafiyah kalian. Kepada dakwah kalian. Hati-hati. Jangan tertipu dengan banyak murid, ribuan, masya Allah. Rupanya dalam racun, subhanallah. Jangan tertipu kalian yang bikin racun dalamnya banyak rupanya. Kata Syekh Mukbil, ada di kalangan kami mandusin begini. Kata Syurubi, ya Mukbil, jangan di zaman ini, zaman antum, zaman sekarang, zaman Rasulullah ada munafikin. Di barisan Rasulullah SAW ada mereka. Apalagi di barisan kita sebenarnya makmula yang kita tidak bisa menilai, ini munafik atau bukan munafik. Rasulullah bisa menilai dia, belum munafik, kita tahu lihat kepada siapa. Zafar bin Yaman, untuk lihat. Apalagi di zaman kita yang Mukbil, Rahmatullah. Apalagi zaman kita. Diam semua pilih setelah itu. Itu sudah ada perasaan Syurubi itu dia. Dan ingat itu sebab. Syurubi kalau mengatakan sipulan hizbi. fulan adalah hizbi dan sebagainya, suatu taat akan muncul, akan terbukti itu. Dan kalau tentang saya sekarang sudah katakan haddadiyun kadzab, kata beliau. Haddadiyun kadzab. Haddadi. Sudah banyak perkataan beliau sudah. Sebab. Ya. Nah, kata beliau selanjutnya. Faqala lahu sa'il. Berkata orang bertanya kepada beliau, kepada Syekh Muhammad, "Nasru hadza?" Kita sebarkan di Syekh. Faqala Syekh Muhammad, "Unsuru anni hadza fal haqq wadih." Orang bertanya kepada beliau mengatakan, "Ya Syekh, kita sebarkan ini." Kata Syekh, "Sebarkan ini daripada saya dan kebenaran al-haq sudah jelas." Beliau perintah untuk menyebarkan ini sebab perintah. Ketika diterangkan kepada Sin Surah Makmullah Abu Hazim, kata Allah tabaraka wa taala, terangkan ini kepada dia. Mana rekamannya? Ada rekaman. Ini rekaman dasar sebab. Ada rekaman ini ada sekarang. Kalau saya ada rekamannya. Saya dengar beragilan nanti ada rekamannya. Apalagi yang kurang. Ya. Dicek oleh dia kepada Damaj, Syahya. Syahya bilang, sebagian para sahabat sudah nelfon Syekh Muhammad, Syekh Muhammad mengingkari enggak ada. Masalah aneh. Saya pulang umroh belum sampai seminggu, di depan saya, di depan jidat saya ini saya bicara. Bismillahirrahmanirrahim. Hampir beradu duduk sana, duduk beliau itu, duduk sana, duduk beliau duduk. Laki beliau dengan saya waktu itu. Beliau katakan terang-terang masalah itu. Sorahah. Sangat jelas beliau katakan. Hah? Dikatakan tidak ada. Sobat. Aneh. Seharusnya dia kalau seorang alul hadis yang belajar hadis kata mereka, cek iri ceknya jangan kepada saya, ya cek iri cek kepada semua amat. Semua amat tanya dengan saya, ya ditanya. Jangan ditanya orang majruh sobat yang jarih tanya. Itu kaedah. Kaedah ini buta mereka. Entah lupa, entah berpura lupa, subhanallah. Tanya kepada Syekh Muhammad, ya Syekh, benar antum mengatakan Syekh Yahya begini, begini. Kan begitu? Ditanya kepada saya oleh dia. Hebat juga kaedah hadis ini. Jadi selama ini kalian belajar hadis di Damaj, subhanallah. Begitu diajar masa kalian cara tasawuf, tabayun. Kita bilang, subhanallah, tabalik. Akal sebab fitnah. Sebab fitnah ini digambarkan oleh Syekh Syekh Muhammad menggambarkan dalam muhadharah yang mengatakan dan para ulama lain juga mengatakan fitnah sebab fitnah. Jangankan kita awam-awam begini, ulama sinting dibuatnya apalagi kita. Dan fitnah ketika muncul kepada kita sebab digambarkan oleh para ulama sama dengan nenek bersolek. Nenek bersolek kan? Itu nenek yang bersolek. Kalian pernah tahu kan di dulu di zaman mungkin 10 tahun yang lalu ada namanya Nyi Laresati kan? Hah? Tua penyok sebab bergaya kayak jaipongan menari itu lihat kan kayak cantik model itu. Padahal itu kalau dibuka sebab keriput seluruhnya. Dan fitnah kalau muncul di depan kita sebab gambarnya seperti kayak nenek bersolek. Indah sangat cantik seluruhnya. Ketika terbongkar nenek rupanya gak jadi baling deh. Itu sebab para ulama demikian antum lihat baca sebab rahmatullah antum dengar dalam para ulama tahu itu. Dan fitnah ketika datang sebab rahmatullah seluruh para ulama bingung dibuatnya apalagi kita. Hanya ada antara mereka yang mengatakan wajib kita masuk fitnah, harus kita masuk fitnah. Itu dajjal dari Dabo. Imamah di Dabo sebab rahmatullah belah cawas. Sebab wajib kita masuk fitnah. Ulama melarang kita masuk fitnah. Rasulullah SAW saja melarang kita masuk fitnah. Ya enggak, wajib masuk fitnah. Kalau tidak masuk fitnah, salah. Hebat juga. Siapa kita kita kelam para ulama? Jangan masuk fitnah, jangan masuk fitnah. Kita suruh fitnah. Akhirnya masuk fitnah, miring lihat dia. Sinting jadi sekarang dia. Cawas, dua cawas. Ya. Asalnya adalah orang takfiri juga. Alamu sunnah. Alamu sunnah itu sebab di Bogor. Itu pondok pesantren di tahun 90-an sudah ada. Penyokong dananya tahu kalian. Abdul Karim Al-Kasiri dari Riyadh. Suruh itu leh. Itu alamu sunnah itu pondoknya. Asyik itu belajar belas awas. Itu leh di takfiri suruh itu. Abdul Karim Al-Kasiri itu. Saya tahu sejarah sebab. Nanti tahu sejarah sejarah itu seperti itu. Tahu saya. Abu Sawas itu asal ini, sama asal. Sekarang kembali, balik ke habitatnya kembali. Ulah habitatnya dia kembali. ditinggalkan pondok yang sunnah oleh dia. Lari dari pondok saya, lari, bukan dia diusir, sebab dia lari. Enggak kalian tuh, jangan kalian sampai sini minta diusir, dia lari. Murid kalau lari sebab itu aib. Kalau guru lari itu bukan aib lagi itu. Lebih daripada aib itu. Guru lari kalian lihat. Pergi walatar malakalam. Itu cawas itu kalian. Sekarang jadi imam dia di Dabo. Menyebarkan pikiran kafirin. Hadadiin. Jadi imam hadadiin sekarang itu. Sebab. Ya. Itu dia caranya. Jadi sebarkan. Wa qad tubi'a hadzal kalam ba'da nashriha nashrihi wa 'irdi wa 'urida 'ala Syekh Muhammad bin Hadi Al-Markhali ya taniatan faqal huwa sahih wa wal haqq alladhi adinu Allah bihi. Kemudian kata beliau setelah dicetak perkataan ini dicetak dan sebelum disebarkan disodorkan kepada Syekh untuk diperiksa. Dikatakan ini kepada Syekh sekali lagi, ini benar enggak Syekh? Kata beliau, ini benar. Wawal haq, dan itu benar. Alladzi adinu Allah bihi, dan ini yang saya beragama dengan Allah dengannya. Artinya i'tiqad saya ini. Ini yang saya yakini. Sebab ini perkataan saya yang pertama. Yang kedua sekarang kalian lihat. Tanian, hadza jawab Syekh Muhammad bin Hadi al-Madkhali ala su'alin min al-kalimatil manhajiyyatil lati alqaha fadilatuh bi madinati Jazan yaum thulatha ath-thaminah min syahr Syawal 32,400 min al-hijriyah wa huwa musajjal wa hadha taflihun lahu. Kata beliau, yang kedua, ini jawaban Syekh Muhammad bin Hadi al-Madkhali Syekhi rahimahullah taala tentang suatu pertanyaan yang merupakan kandungan dari pembicaraan kalimat wasiat tausiah yang beliau berikan tentang manhajiah yang disampaikan oleh beliau di negeri Jazan, kum beliau sendiri. Beliau sebab beliau ini subhanallah sebelum guru beliau itu Syekh Ahmad Yahya Najmi ya, dan Syekh Ahmad Yahya Najmi subhanallah merupakan di zaman ini adalah imam dan mempunyai sanad yang sangat tinggi. Lihat. Ya, musnid dunia itu. Masuk murid yang sangat disayang oleh Syekh Ahmad. Murid tersayang itu, Syekh Muhammad itu. Punya pelajaran khusus dengan beliau. Dan kalau Syekh Ahmad Najmi sedang majlis, sebab sedang majlis dengan sahabat begini. Datang Syekh Muhammad, datang Syekh Muhammad itu. Berhenti belum majlis, berdiri beliau bersambut dia, suruh duduk. Beliau menghormatkan orang tua kepada guru, kepada murid. Kita kalau biasa menghormati orang sebab orang kenal kita. Ini sekarang kita lihat. Ya. Kroco-kroco pulang dari Damat belajar setahun, dua tahun, tiga tahun, setahun, dua tahun, sebab atau nggak sampai dua tahun. Pulang jadi imam kabir Indonesia ada gini dalam itu. Masuk waktu lihat. Sombongnya tinggi. Adabnya juga belajar tadi. Tidak tahu dia orang tua di dalam dakwah ini, para ulama yang terdulu dalam dakwah tidak ngerti. Tidak tahu. Tidak paham sebab. Padahal di Yaman dia belajar tanda dia. Tapan belajar zaman zaman oleh dia. Betul ke Syekh tadi. Sab wa sam dan satam ini diajar oleh dia. Lihat. Ini direkam. Dan ini merupakan salinan daripada rekamnya. Rekamnya ada sini ya. Masalah sebab nanti soal selesai ini saya dengar pada kalian suaranya. Tidak ada bukti orang nanti mengatakan mana suaranya. Nah, adalah ini coba nanti mana suara lagi dengar. Nanti sudah kasih suara. Oh ini bukan suara semua mak. Itu lagi tuh. Itu juga kalian perhatikan nanti. Dikasih ini kepada dia kan. Nih suaranya Ustaz. Oh enggak itu bukan suara semua mak. Itu juga kita tanya. Tahu enggak semua mak. Pernah nanti ketemu semua mak sebab. Oh Pak Jafar gampang ketemu semua mak. Keluar apa baru kan ya. Kalau ke Damat subhanahu wa ta'ala. Damat pulang ke Indonesia. Haji belum pernah hari subhanahu wa ta'ala. Nanti dikasih kepada dia nih suara semua mak. Nanti tanya, orang bukan suara semua mak. Kayak tahu semua mak ya. Dia kan gitu tuh, lihat orang seperti ini sebarang makhluk. Ada aja iblis yang belakang dia itu yang mengasih kepadanya bahan-bahannya antik. Yang supaya apa? Menolak kebenaran. Itu tujuannya apa? Menolak kebenaran itu aja ujungnya. Apapun kebenaran datang kepada Syekh Muhammad, Syekh Robi dan sebagainya, ditolak. Tidak akan terima oleh dia. Sebab, lihat kata beliau. Itu Sa'id. Ya, pertanyaan orang bertanya yang dibaca langsung oleh Syekh saya, Syekh Muhammad baca langsung. Ya. Kata beliau, hadza su'alun 'anil kalam fil hajuri. Kata beliau, Syekh Muhammad langsung baca soal itu. Ini pertanyaan tentang pembicaraan terhadap Yahya al-Hajuri. Ya, man ladzi bainana? Apa sebenarnya di antara kita dengan Yahya al-Hajuri? Orang pertanyakan, apa sebenarnya di antara antum dengan dia ya Syekh? Mungkin orang menyangka ada masalah pribadi. Hah? Ada masalah pribadi? Saya jawab. Jawab Syekh Muhammad Hadi rahimahullah taala, kata beliau, ma bainana wa bainahu syai'un. Enggak ada di antara kita dan di antara dia sedikit pun enggak ada. Enggak ada masalah. Sudah kan belum? Sebenarnya. Ya, tidak ada di antara kita dan antara dia masalah, enggak ada. Wa bainana wa bainahu alladhi sami'tum. Di antara kita dan di antara dia, apa yang kalian dengar? Apa yang sudah kalian dengar? Ma baini wa bainahu ayu khusuma. Tidak ada di antara saya dengan beliau itu bentuk suatu pertengkaran apapun, enggak ada. Enggak ada. Khusuma apapun tidak ada. Lakin, akan tapi kata Syekh, zadat waqi'atuhu fi ulama'i sunnah. Zadat waqi'atuhu. Akan tetapi setelah bertambah celaannya, makiannya, caciannya kepada para ulama sunnah. Setelah bertambah itu, kata Syekh, celaan dan makian caciannya para ulama sunnah, huwa wa talabatuhu. Dia dan para muridnya. Dia dan para muridnya. Seluruh muridnya kalian lihat. Termasuk bahkan murid saya 6 orang. 6 orang muridnya sebab 6 orang. Seluruhnya ditelan oleh pemikiran hadidiyah. Penyebabnya itu tawud dan menggulu. Penyebabnya. 6 orang murid berangkat ke situ. Seluruhnya hancur. Hah? Kosong tangan ini malah kena ada. Dirusak oleh mereka ini. Celaan mereka kepada saya, kalian lihat, kalian baca di internet, pribadi saya, wallah sebab seluruh bongkar. Enggak ada, enggak. Pribadi, seluruhnya kita punya pribadi. Enggak ada manusia yang tidak maksudnya punya masalah pribadi, kekurangan pribadi enggak ada. Masalah utang piutang, masalah begini, masalah begitu, begono, gini, sebab. Ente kalau bantah saya, manhaj saya bantah. Tunjukkan satu manhajnya begini, kan begitu? Yang dikeluarkan di internet secara umum, Ulul Akmal, Khirij Jamiah Islamiyah, Ulul Akmal, alumni Jamiah Islamiyah, ini dilihatkan oleh kepada saya oleh Syekh Usama Atoya tahun yang lalu, ketika saya pergi ke rumahnya, termasuk Wildan, dan pada masa itu ada Abdul Fadil Libya, bekas murid semukbil sezaman dengan Dzulkarnain. Salafiyin dari dia. Ketemu kita waktu itu. Dan masuk rumah beliau, langsung ngikik diketawaran beliau. Sindak ya, Ustaz Usama. Apa? Allah ya ta'ala, nama ente ada di sini. Buka oleh dia. Dzul Akmal, Khirij Jamiah Islamiyah, Jam'iyun, Mutasawun. Dzul Akmal, alumni Jamiah Islamiyah, jam'iyun itu artinya memiliki yayasan. Kemudian tasawul, minta-minta. Itu dibuat sebab. Di bawah itu nanti Dzulkarnain, Pak Lukman, Pak Yadar bawa sebut. Pak Masewin ada lepas. Saya lihat, saya selama ini belum ketemu. Dia melihat pada saya waktu itu. Tawa ya kan, dia kata Usama, ada ya bermuntirah, ada angin, jangan diperdulikan, hilangkan ini, tidak ada apa-apa. Lah ya buruk, tidak akan menyebabkan ini. Anda bilang, saya sana, main di sisi, anda tidak peduli ini. Antum tahu ada, para masyarakat, apa lagi? Masuk, anda lihat. Sekarang anda lihat, seluruhnya dibongkar. Tanahnya, SMS. Sana internet, SMS. Seluruh murid yang pernah belajar di pondok. Jadi 2 tahun belajar di pondok, 3 tahun subhanallah di pondok itu rupanya sambil mengambil ilmu daripada saya juga dicari aib seluruh pondok dan saya. Antik juga cara manusia belajar seperti pada hari ini. Aneh saya lihat. Malik murid saya dari Padang Panjang. Oleh sebab mereka yang besar-besar itu, baik Malik, Mukasang, lain itu enggak bayar, sebab si Anjang itu enggak bayar. Itu. Ya enggak bayar, sebab enggak bayar. Tapi ini bilang juga SPP. Iya, sih enggak bayar belajar itu. Jangan nelet. Nah, pulang berangkat ke jamaah yang kedua, kata mereka, di Bengkulu, tempat sedang dibuang anak, subhanallah. Masalah jin buang anak sudah. Masalah terpencil. Nah, pulang ke situ dia bongkar nih, pondok begini, sakmal begini, pondok begini. Jadi ente belajar selamanya cari aib sebenarnya. Bukan untuk ilmu, enggak berkah ilmu sebab. Nah ini tuh sih watajawazul haddah, dia sudah keterlaluan, melewati batasan yang sudah ditentukan. Wa ma salima minhu ahad, tidak ada seorang pun yang selamat daripada dia. Wa lam yaqa' baini wa bainahu syai' ayu syai', dan tidak pernah terjadi di antara saya dengan Yahya sedikit pun perkara yang terjadi. Kata beliau, la fi ardi wa la mali, baik dalam masalah kehormatan, baik dalam masalah harta. Saya tidak pernah makan hartanya, tidak pernah dia makan harta saya tidak pernah mengganggu kehormatannya, dia juga tidak pernah ada. Atau sih ada. Ya, hatta atakallam, sampai itu berbicara. Fasu'iltu anhu wa qultu, dan saya ditanya tentang Yahya al-Hajuri dan saya jawab, huwa safi. Dia safi. Ya dulu, betul sih kata Syekh Fikir. Wa madza tadhhabun ila Dammaj? Apa yang kalian cari ke Dammaj itu? Pergi kalian ke Dammaj. Apa yang kalian cari? Tata'allamuna 'indahu safah. Belajar kamu kepada orang yang di sisinya ada kedunguan, kebodohan. Safi. Kerendahan subhanallah. Wa huwa ka Syekh Faleh au Asad. Dia sama dengan Syekh Faleh atau lebih. Lebih daripada Syekh Faleh. Salatu kalimat kultu ana. Tiga kalimat saya katakan sebelumnya. Wal adillatu qa'imatun 'alayha. Dalil sudah ditegakkan atasnya. Kita sampai yusabbu ulama sunnah, lihat. Dicela para ulama sunnah. Wa ru'usud da'wati salafiyah fi majlisihi bil qasaid. Pimpinan-pimpinan petinggi-petinggi dakwah salafiyah ini dicela di majlisnya di depan dia dengan syair-syair yang penuh dengan celaan. Wa wayuthni ala haula'is sabbabi. Sementara dia memuji kepada tukang-tukang cela tadi. Itu apa nama sebab? Sudah muridnya mencela para ulama, dicela para ulama itu oleh dia di majlisnya dengan syair-syair yang dibacakan oleh muridnya. Yang mencelanya dipuji oleh dia. Itu kan aneh namanya oleh dia. Lucu kan? Sebab rusak sebab. Rusak itu namanya. Ya? Fanahnu na'udhu billah minal hawr ba'dal kawr. Dan kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala minal hawr. Minal hawr artinya adalah an-nuqsan war-ruju'. Kita berlindung kepada Allah azza wa jalla daripada kekurangan dan kembali kepada kesalahan. Jadi katakan juga maknanya adalah saya berlindung kepada Allah tabaraka wa ta'ala, kita berlindung kepada Allah tabaraka wa ta'ala daripada kembali kepada kesalahan setelah istiqomah. Ya, setelah kekurangan, kembali kepada kekurangan setelah ketambahan. Itu artinya minal haur wal kawur. Ya, kita berlindung kepada Allah azza wa jalla, jangan sampai Allah tabaraka wa ta'ala mengembalikan kita kepada kerusakan, kesesatan setelah kita istiqomah. Wa nasallallahu jalla wa ala assalamata wal afiyah. Kita minta kepada Allah azza wa jalla keselamatan dan ampunan. Mahad Dammaj futiha li ta'limi sunnah. Mahad Dammaj ketika Syekh Mukbil membukanya untuk mengajarkan sunnah kepada muridnya, sunnah. La li sabbi ulama'i sunnah, bukan untuk mencela ulama sunnah. Ini sebab. Bukan untuk mencela ulama sunnah. Wasatmihim alwaqi'ati fihim, dan bukan untuk mencela, mencaci maki dan menta'an ulama tersebut. Wal'an tahawwala ila hadza, sekarang berubah kepada ini. Artinya sekarang mahad Dammaj tersebut berubah dari mengajarkan sunnah ke mengajarkan mencela mencaci maki para ulama. Itu perubahan. Terang tidak? Ya. Al-qasaidu tulqa fi sabbi masyayikh sunnah. Syair-syair dibacakan di depan dia, syair tersebut dalam rangka mencela masyayikh sunnah. A'lamu sunnah, ulama-ulama sunnah. Madza yuqalu fi hadza? Apa yang dikatakan dalam perkara ini? Idza kana hadza ma huwa safah? Apabila ini tidak dikatakan dungu, bodoh, rendah, hina, fala adri ma huwa safah. Saya tidak tahu lagi apa itu kehinaan, apa kebodohan, kedunguan, kehinaan itu apa lagi. Kalau bukan itu dikatakan dungu dan hina, bodoh sebarang paling kebodohan. Fa nahnu nasallallahu al-afiyah wa salama, kita minta kepada Allah azza wajalla ampunan dan ya keselamatan. Wal yaqulu maqalu, mereka mengatakan apa yang mereka katakan. Wal yaqulu masya'u, mereka mengucapkan apa yang mereka inginkan. Fala yadurruna dzalik, dan itu tidak akan memudaratkan bagi kita. Betul, mereka mengatakan apa mereka katakan, mencela Syekh Muhammad, Syekh Robi, Syekh Muhammad subhanahuwataala punya kolom khusus di al-ulum mereka itu. Sebab nah itu mencela Syekh Muhammad khusus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa? Masa? Assalamualaikum Masa? Masa? Jelas enggak suaranya? Dengar, dengar. Banyak yang hadir Masa? Iyalah, nanti disambung lagi ya. Nanti bersuara dengan penitia dulu kalau nanti mesko nanti Masa ya. Yang jelas besok ada majelis kembali besok, jangan lupa.